Novi Nadia. Tak pernah aku bayangkan aku sekarang sendiri. Tak pernah aku bayangkan mudahnya dalam undangan. Okay, ingin ku aku yang ada di situ. Kenapa aku yang jadi tamu? Janjimu kita kan tetap satu. Novi Nadia. Di mana letak perasaan?